ada yang lain menggoda. Sebaiknya ku mundur saja dari cintamu. Berakhirlah cerita antara engkau dan diriku. Hari ini dan selamanya berakhir sudah ikatan cinta asmara. Hari ini dan selamanya berakhir sudah ikatan cinta asmara.